بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المحرم أول الشهور والسنين، وجعل العاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء ingkang sanget kula takwimi ingkang tansah dipunmulyakaken Allah, para alim, para kiai, ibu nyai, para masyayikh, para asatidz, sesepuh lan bini sepuh. Babi mukadimah sayyidil akh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mahfud Taufik MC yang saya takwimi, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di majelis ini yang saya hormati, kanca-kanca panitia yang saya banggakan, para bapak, para ibu, para sederek, ikhwan fillah, dulur-dulur kula sedaya ingkang rawuh wonten majelis pengaosan dalu menika kanthi niat ikhlas pados ilmu agama, pados rindu saking Allah Kang Maha Kuwasa, ngantos radi dangu ngantosi dugi kula sedaya niate tulus insyaallah sing rawuh sedaya ahli swarga. Amin. Sedaya ahli swarga. Amin. Sedaya ahli swarga. Mek sido. Yen ngapunten terpaksa tak imbuhi nek sido. Sebab berdasarkan data yang ada, berdasarkan informasi yang kita terima, ahli swarga niku potongane ora kaya ngene-ngene iki. Penduduk swarga modele mboten ngeten-ngeten iki. Saya sudah sering sampaikan di berbagai kesempatan. Sekali-kali menggayakan ya gak apa-apa sih. Bahwa surga itu tempatnya orang yang baik. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan surga itu u'iddat lil muttaqin. Swarga itu kanggonane wong sing resik. Surga itu diperuntukkan bagi orang yang bersih dari dosa. Sekarang mari kita introspeksi, monggo muhasabah, ayo padha mulat saliro, angen-angen, kira-kira kula sampean niki wis pantes digolongno dadi ahli swarga napa dereng? Oke, jenengan ngomong pantes gak apa-apa. Tolong pertanyaan saya dijawab, jawabane kudu jujur, kompak, tur banter. Niki lek jawabe mboten jujur, mboten kompak, mboten banter, gak usah diterusno ngajine, langsung donga. Oke? Oke. Nek jawab kudu kompak, jujur, banter. Oke? Okay? Oke. Okay? Deal? Deal. Deal. Ya wis. Jawaban. Sampean urip sampai dino iki, kira-kira akeh ndi nek ngamal karo nek ngomel? Akeh ndi nek nglakoni amal soleh karo amal salah? Akeh ndi nek ibadah karo nek blarah? Akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi lek poso karo nek dosa? Akeh ndi nek ngaji kalih nonton TV? Akeh ndi nek zikir karo nek kentir? Akeh ndi nek rasane wiridan karo rasan-rasan? Ayo lanang-lanang, akeh ndi lek maca Quran karo nek gendaan? Lah ngono iku yo tesih pingin mlebu swarga. Pengen mlebu swarga? Kira-kira sing kate sampean lebo niku swarga RT piro? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula jenengan niki disebut menungso. Jarine wong Jawa tembung menungso ku tegese menus-menus kakehan. Duso. Kaya doro. Kaya do ngerti. Tembung menungso galau di bahasa Indonesia kan jadi manusia. Kata manusia iki nek di otak atik matuk biasa ilmu ne Anwar Zahid otak atik matuk gelek iki tapi gak kira petuk wong ilmune ae ilmu otak atik matuk. Kata manusia berasal dari dua lafaz berbahasa Arab, dari lafaz man dan lafaz nusia. Man itu artinya wong, nusia kan ben lalekaken sopong man. Berarti kula sampean sering dilalekno. Kula sampean niku akeh laline, masih panitia barang yo duwe lali wong senenganku kopi kok ora dikeki kopi. Kopi ne tono. Pantes wong menungso kok. Panitiane lagu malaikat. Kula sampean iki, halo. Halo. Kula sampean iki menungso. Ake laline, ake lupute, ake silape, ake salahe, ake dosane. Ngene apa mboten? Nggih. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak turun Nabi Adam, kabeh anak turune Nabi Adam sing jeneng menungso iku ake salahe, ake dosane. Sak apik-apike menungso. Lian ikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aku mesti duit dosa. Tak balik ini. Sak lian ikan di Nabi. Sak api-api dia menungso. Kita sih gak ada tuh. Menurut kula ngomong, tolong ojo dibantah bisa. Karena aku ngerti wong mulia rujuk ini bantahan. Kan perainnya ketoro wong bantahan. Makanya tak babati disi. Tolong ojo dibantah. Coba bantah sih. Kiai, nggih. Kiai niku umume kan apik. Umume. Tak beneni meneh. Umume. Kuwi nek gak takai umume, mesti wedo-wedo do jeplak. Ya gak kabeh. Ini kiai kok mesti apik, ya gak kabeh. Mangkane kumpung durung ana sing bletas ya gak kabeh. Tak sisi umume. Ya ini kula ape ngene mboten. Ya ngono kuwi anggite sampean lek wis diculuk kiai, wis dadi kiai, dipanggil kiai terus gak duwe dosa. Jare sapa? Malah ana sing pret barang. Mas yo wis kiai niku nggih tetep gak ada dosa. Cuma ana sing dosane titik, ana sing dosane akeh. Ngene prejengan kaya aku niku ya termasuk dosane. Matur suwun. Suwun, matur suwun. Tapi tapi terima kasih. Sangerti yo ngene gak berangkat mau. Lampu di parane ado ado, mboten kon delok-lokno dosane akeh. Kula niki wis 5 dina durung mulih. Mulih Selasa ning Kediri Blitar, malam nek terus Sidoarjo, Krian, Banyuwangi, Jakarta, Tangerang. Ning jam 6 Maghrib, kula nembe landing Juanda. Terus ngene kenjeran terus aniki den mriki. Menisu jam 09.00 nang Gresik kejar. Parani ngoyo-ngoyo tekan kene delokno dosane. Ya wis, gak apa-apa. Lek aku dosane akeh, lek sampean dosane titik nggih. Nggih. Oh, raimu. Wong yo ngono. Ngono ya ngono ning yo aja ngono. Ayo dong rumangsani. Lek awak dhewe aku karo sampean iki dosane padha akeh. Ngono lho, Bro. Wong kadek menggaya. Lek aku dosane akeh. Lek nek ngono dosane iki. Ngomong dosane titi wajahe gak ngene-ngene iki. Wong wajahe ketara wajah kriminal. Menggaya dosane titi. Oke, okay, wis, oke. Okay. Kula tak ngaku mawon, jujur mawon, ben gak kesuwen. Leres panjenengan. Kula niki dosane akeh. Takoni. Kula ngaji ten pundi-pundi, ben dina ngaji ten pundi-pundi. Insyaallah kula angsal ganjaran. Nek kula ikhlas. Tapi kula ngaji ngeten iki ya oleh dosa barang. Kok dosa nggih? Soalnya lek cara syariat ya, cara aturan agama sing bener. Ngaji kalih piantun putri, ngaji karo ibu-ibu, karo mbak-mbak, ngaji karo wong wedok, iku gak oleh nyawang. Iku ditutup dikai satir. Gak oleh nyawang. Nah, aku nak usah awang. ngomong mana ada yang padang bawentar memang pendeliki kok emang ada yang dosa apa yang dosa? Dosa dosa, dosa yang ngomong dosa cuma insyaallah lek di total yo bisa susuk ganjarane timbang dosa. Ya susu, makane yo tak terusno ae. Kulo telateni Pak ngeten iki nggih renes. Karena si opo mulai oleh berkat bisa dikai tamu. Iya. Saman koro ae model. Oke. Dan tolong panitia yang perempuan ojo ditutupi. Kurang sesuai aturan sebut ditutup. Tambah gak semangat aku. Iya. Sing garai ngati semangati nyawang iseng ini nyawang sisi kono ini belenak saya apa padono brengose ae. Oke. Sekujur tubuh manusia mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu berpeluang melakukan dosa. Sekujur awake menungso mulai pucuk rambut nganti tekan pucuk sikil iku berpotensi nglakoni dosa. Bahkan 360 sendi yang ada dalam tubuh manusia itu apabila digerakkan tidak sesuai dengan kehendak Allah iso nggarai itu jawaban iso nyebabno do telung atus widak ros-rosan di awake menungso iki nek diobahno gak nyocoki karo Gusti Allah iso ngasilno do dosa. Sebagaimana kalau digerakkan sesuai kehendak Allah pahala coba dibuktikan oleh Kak Percoyo meripat sakit dosa apa badan? Contohnya siapa ngomongin tepung adun? Lo kok adu-adu gitu lo kejeron mandingin tepung adun kejeron ketik lo ketik bisa jadi perkara ketik bisa jadi dosa langsung tidak ketik bujurnya tonggo iya nek ketepe karo wedhus. Ora apa-apa, ketipu nganti perotol hidupmu ora apa-apa. Wong petuk bojone wong mripate kiyer-kiyer. Urusan. Maaf. Kan sekarang lagi banyak orang yang suka main mata. Katanya sih, katanya. Ini kata yang muda-muda itu. Kalau lagi main mata, jika yang dikedipkan mata sebelah kiri, ting. Itu dari artinya I love you. Aku cinta kamu. Kalau yang kedip mata sebelah kanan, teng. Itu jadi artinya I want to kiss you. Tunjung kamu. Kalau kedip dua-duanya, nek kedip karo ini maknanya I kelilipen you. Iki ketip. Turung ngelirik. Ngelirik. Salah sasaran. Bencana. Ngelirik. Salah arah. Bahaya. Ono lho wong dilirik iso orang muring. Dilirik iki ngamuk, ono wong lirik mangkel. Lapo lirik-lirik? Nantang. Tutup matamu. Mergo lirike gak bener. Lirike gak tepat. Ngono. Halo. Ya wis sing dikai kopi ngono aku, lapo sampean umek iki. Wis meneng, sing penting ngono aku. Iki sik lirik. Iki sik lirik. Apa maneh mendel? Apa maneh mendel? Halo. Halo. Hati-hati menggunakan pandangan mata. Banyak dosa yang ditanggung manusia akibat salah dalam menggunakan pandangan mata. Sebagaimana kata pepatah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Lu membahas dosa kok cinta disesuaikan dong. Iya kalau kita lagi bicara asmara. Kalau lagi bicara asmara sih pantas. Dari mana datangnya cinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kaki. Ini kan kita bicara dosa, ya disesuaikan. Dari mana datangnya lintah? Dari mata. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya dosa? Dari mata turun ke kaki. Kaki. Ke hati. Disesuaikan omongan. Artinya kuatah dosa ditanggung manusia gara-gara keliru yang gunanya meripat. Ada kasus Bapak Ibu, seorang pemuda memperkosa cewek. apa kerupuk? Kalau ngelepit dua. Kamu cerita durung rampung kok. Ditangkap sama polisi, diinterogasi, tanya sama polisi. Ternyata usut punya usut. Sebabnya dia melakukan pemerkosaan itu gara-gara matanya sering digunakan untuk melihat tayangan film Sound the City. Saya seneng. Film apa? Film apa? Oh, berarti tahu kabeh lho. Doraemon. Tak plesetno barang saya diguyu. Itu kan gara-gara salah menggunakan mata. Maka Nabi berpesan hati-hati menggunakan mata. Karena pandangan mata, kata Rasulullah, itu bagaikan anak panah beracun yang melesat cepat. Ngono. Ini gaya nang pidato, Bu. Melesat cepat. Ngono. Masa Arab melesat cepat. Melesat cepat. Pidato sing gawe larang ngene iki. Menghujam tajam ke tubuh manusia dan racunnya merasuk ke seluruh persendian sealiran dengan aliran darah. Hati-hati gunanya meripah. Tapi kalau digunakan sesuai kehendak Allah, luar biasa. Ada dua macam mata, ada dua jenis mata yang kelak di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka, tidak akan pernah terjamah api neraka, tidak akan pernah terbakar api neraka. Dua mata itu adalah yang pertama, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah, menangis karena menyesali dosa-dosa yang pernah diperbuat. Yang kedua, mata yang sering digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga mata yang sering digunakan untuk melek baca Al-Qur'an, melek baca kitab, melek baca buku-buku ilmiah yang manfaat, termasuk juga mata yang digunakan untuk melek ngaji seperti malam hari ini. Maka saya yakin semua yang hadir di sini besok di akhirat matanya tidak akan pernah terbakar api neraka. Amin. Mata neto. Lumayan. Timbang plus. Mungkin boten. Kan yo otomatis. Yen mripate boten kobong geni neraka nggih sakujur awak nggih boten kobong. Mata. Ya kok ngerti. Ayo tangan. Tak sedoso napa mboten? Contohnya? Belum. Ya nyolong korupsi kuwi kegedhe. Cilik-cilik ana. Dudul iki dudul. Dudul bokong. Dudul bokong. Aku nang grene bokong karo dudul. Kuwi kulino ya kok bojone. Pengalaman. Dudul, gawe, dewet, nyuwep, nyetop. Napa mboten? Nyeples. Pemane? Mek-mek. Wah. Oh iya gue, trogo-trogo dayang-dayang, ngempeleng, ngaplok, jotos. Ya Allah, hati-hati. Tapi kalau digunakan sesuai kehendak Allah, mahala. Kayak ketemu kontok. Halo, assalamualaikum. Ketemu, salaman, ganjaran. Ngampir no, tangane lo. Munggu, pingana. Terus nyugli kopi. Terus ngaturi, munggu, jemput uju. Munggu. Masih panas. Masih panas. Ya pasti sekedar rumit. Mangke terus undur nyangoni. Dadi sange tangane. Iki nek diubahke dhewe ngono ku ganjaran to. Ya Allah, ya Allah. Ono. Kadhe tangane ya. Cekil, saged dosa napa mboten? Contone. Aduh, aku tuh nyaduk nendang lha kowe mbeson ndut. Irung saged dosa napa mboten? Aku. Contone. Ngambut. Enggak usah pun. Yowes, nyosor ya. Ya Allah. Apa maneh cang? Kem. Ayo bareng, apa maneh cang? Cangkem. Ya apa cangkem ini nek wis kadung nyot. Cot. Ayo tak separo edan. Aku sing ngarep sama sing nguri. Ya penyimbang ngono lho maksudnya. Separo edan. Cangkem ini nek wis kadung nyot. Cot. Cangkem ini nek wis kadung gat. Car. Cangkem ini nek wis kadung jep. Kemarin cak bula. Oke coy. Ya Allah. Tapi kalau digunakan sesuai kehendak Allah, pahala. Subhanallah. Digerakkan untuk senyum. Apa? Semoga fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu menjadi sedekah. Nek diubahke nyocoki kersane Allah. Terima mengsem. Sau thế có muốn vô nó có cái tôi mang xung nhà phước rồi ô sợ cho nên ô bộ rai nên ngờ lùng phụ ta có mấy rút phá tôi thì đi chì nhà bộ à cô cái tóc bông ngờ rai nên người ta cờ rai nhạc rồi mẹ xung nên cái sợ như nó phá con nó vui lấy phí phí năng tổ chủ mẹ xung mà sợ ta chỉ cần giờ đây mẹ xung tóc như orang usah petang puluh juta bu praktek dengan Mekah rumah bondone Mercy lho Pak Mercy Pak Di Kaji bentar lu kayak Kaji bentar lu kamu itu nunggu santing nang bujune duduk berjejer yuk apa bahasa Indonesia ini berjejer bertanding nunggu ya iya duduk berjejer sama suami nunggu jejer nang bujune itu bodoh kali nunggu jejer Ka'bah. Ngono warna kok wong wedok dijejeri kabeh ora betah. Ada raswat. Dijejeri bojone ora kerasan model. Sing larang diobrak. Rono sampean rono. Rono, kelekmu lho kelekmu. Kelekem ketutut gutuk. Mari. Zaman kok dijejeri kabeh kok gak betah. Heh, mbok diomongi wong teman-teman. Gak terus nih. Nek digerakkan sesuai kehendak Allah. Tapi kalau tidak sesuai kehendak Allah, dosa tok di sini. Iku mau meripat dosa ijen, cangkem dosa ijen, tangan dosa ijen, sikil dosa ijen. Lebih-lebih kalau sudah kolaborasi. Wah. Mantep gitu. Jadi bareng. Meripate tiap-tiap. Irunge nyosor. Cangkem nyokot. Tangane grawul. Sikile nyadu-nyadu dosanya mantep malah. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, karena manusia itu tempatnya dosa, maka wa khairul khotoin at-tawwabu, sebaik-baik orang yang bersalah seapi-api wong sing tumindak dosa yaiku wong sing padha gelem tobat yen purun tobat bersih dosane dingapura dening Gusti Allah. Atta ibu minat zambi kaman la zambalah, wong sing purun tobat saking tumindak dosa niku padha karo mboten gadah dosa. Sami kalian mboten gadah dosa. Pun kulon jenengan niku wis ngrumangsani nek kathah dosane tobat nggih. Tobat nggih. Taubatan nasuha, tobat yang baik, tobat yang bagus, tobat yang bener, tobat yang diterima Allah. Paling tidak syaratnya ada 4: istighfarun bil lisan wa nadamun bil qalbi wa tarkun bil jawarih wa imarun an la ya'ud. Faham napa mboten? Paham. Paham yo wis. Eden. Pun ringkes-ringkes mawon. Mau pun ngasih kata kula namung ibu-ibu niku gak oleh akeh-akeh. Ya terus ngajak buyar jam piro? Gak apa-apa nggih. Jam situ enggak? Nggih, monggo njenengan badhe teng mriki ngantos jam 1 monggo kula tak wangsul menawi nggih. Nggih, mboten napa-napa tambah seneng. Oh. Istighfarun bil lisan. Pertama, lisannya baca istighfar. Memperbanyak baca istighfar. Insyaallah mulya rejo wis poke santri. Perkara istighfar ya wis golne. Wis do apal kabeh sing kok istighfar niku kata sekedar ngasih contoh. Paling ringkes ya astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dawa sidi astaghfirullahal'azim. Astaghfirullahal'azim. Dawa sidi astaghfirullahal'azim lil mu'minin wal mu'minat. Dawa malih astaghfirullahal'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dawa maneh aja dikul wae lho. Iki nek kaya contoh menang kedawan kok kul wae lho. Kaya contoh lebih panjang lagi. Astaghfirullahal'azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih panjang lagi jenengan baca sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu ratune istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سعيشو كamu ya apa? Astagfirullah kamu saya ngomong Astagfirullah ini saya ngomong ya Astagfirullah nah wong siji kok ngombene nganti limo ya Astagfirullah ini jenek tak ngombe kabeh murus temen aku Astagfirullah. Lha jeneng isone astagfirullah apa gak oleh? Oleh. Oh isoe ngono atine mantep. Diterima Gusti Allah, diterima atine mantep. Ora perkara pasir-pasirane kok ngapunten. Wong biyen wong kuna biyen gak pasir blas, maca Arab wis kaku ilate. Zolim ya diwaca lalim Ridho ya lelo Juhur ya lohur Fardu ya perlu Ramadan ya jadi ramelan Ya Abdullah ya kas bola Ngilat dia, ngilat kaku Gitu Dungo ya rasa pasang Wah ini kasih natal malam Allahumma Inna nas halusah Alamatan fikri Wang api akan tindakan Dia datang pilmi Wabarokatan pirjepi Raiso kan pasir sece karo ustad zaman saiki Lek ustad zaman saiki pasir ngantek keliwat Pol pasir Soalat ini takbir ngantek bengong-bengong Allahu ekjem bong-bong-bong-bong Ngantek bengong-bengong Saking pasir Dungo yuk pol pasir Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizq. Oi, lek muni kok ngati ndil-ndil mencolok. Ayo ausaluhuma bi ruhihim. Ayyuhuma aqbalu 'indallah. Mana dari keduanya itu yang diterima Allah? Ternyata orang kok perkara mana yang lebih fasik? Gak. Auzuluhuma bi ruhihillah. Yang rohnya lebih nyambung ke Allah. Isyadur ruh, isyadur nafas dalam bahasa tasawuf. Sing atine lebih bersih. Wong pian ora iso kon fasik, gak iso. Tapi subhanallah karena atine luar biasa. Donga ora mejaji tapi mandi. Kok nambane lara udun ning nganggo pelirung to, Bu? Nuwara. Dungane yang guyono wong. Idul kono ana Semar gawe kundung. Mumpil kuwi rong ra sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cetekno mumpil rong dusuk-usukno. Peletas waras. Aku iso crito soalnya aku bari praktek. Nate udunan udun sing cilik ne udun apa. Nggih udun Semar. Masyaallah lara tayang tayang. Betah. Kula kok eling ana donga mandi. Sore tak waca, ora kesuwen. Ora betah. Idul kono ana Semar gawe pundung mumpil kuwi rong rasa dadi udun. Nek nek lho lah Muhammad Rasulullah, tau tek no beli ro. Ade tepak meler dadi oleh akeh. Ya Allah. Ning sepusuk no. Imbo. Subhanallah. Saestu Bu. Sore kula suwuk lho, awane udune dadi loro. Dadi manah sampe Lha, wong jopone padha, mandine kok beda. Misane astagfirullah. Misane ngono. Aja diremehno. Wong sepuh-sepuh, adem ya wis. Nomor 1. Yang kedua, wis. Terus. Wana temun fil qalbi menyesal dalam hati, hati ini getun, nyesel banget. Nek wong bojonegoro kebutun pol. Tak baca. Pol getune. Tak baca. Alah coba teh hawa jawa teraroh we. Asli nemu yang nasi jenogoro Lamongan berenang. Asli aku loh. Raken ngomong ini sore barongan pikir kali. Ngono saiki nonton Surabaya buaya. Ya opo sih? Ya opo kok ning padahal asline. Ngapain sih ngapain sih? Surabaya emang gawaya nuturi anak ya di rumah saja jangan kemana-mana papamu lagi gak ada papamu lagi becak mama mama ini mama mau keluar bentar aja kan mama mau memekarat bentar pokoknya hati ini getun hei nomor telu watarkun bil jawarih meninggalkan dengan seluruh organ tubuh kamu apa enggak untuk awak mareni perbuatannya satu minta meneh di mareni taubatan nasuhah yang keempat wa idmarun an la ya'ud berjanji setia untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi selamanya. Itu taubatun nasuha. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jemaah rahimakumullah. Napa op nungso kok digenggen tobat. Tobat niku kangge bersihin dosa, kangge ngresiki dosa. Napa? Dosa kok kudu diresiki? Sebab wong iku lek sering tumindak dosa, wong iku lek akeh dosae hati ini jadi kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah rusuh, tambah kan orang Padang peteng ini. Niku wae. Dadi nek peteng niku mboten Padang nggih. Mboten ketok napa-napa wong peteng. Saman manggon nek peteng-petengan ketok apa sampeyan? Ya peteng. Nang masih mripat dijedhet-jedhetno sak ambah-ambane. Nem pelapuan duku dijedhetno tekan bon-bonan. Pelapuan ngisor tekan dodo. Tetep gak ketok apa-apa soalé pet. Ati kuwi wis peteng yo ngono. Gedhet gak ketok apa-apa, gak ketok bener. Akhire ngawur wong peteng. Kayak sampai dah no, iki apa, iki elek, iki bener, iki salah, iki pantas, iki gak. Kayak sampai dah no, iki barangnya dewe, iki barangnya wong. Ayo dijawab, iki barangnya dewe, iki barangnya. Kayak sampai dah no, iki duite dewe, iki duite. Kayak sampai dah no, iki panganane dewe, iki panganane. Kayak sampai dah no, iki bojone dewe, iki bojone. Ngomong pak. Peteng. Nah kotoran hati harus dibersihkan. Caranya taubat. Maka di tahun baru ini, kulo sampean harapannya kan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun depan harus lebih baik lagi daripada tahun ini. Itu prinsip hidup seorang mukmin. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kudu tambah api. Nah, pijakan awal untuk dadi wong sing api. Nomor satu, syarat mutlak taubat dulu, pembersihan diri taubat pribadi di sini ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri nanti melebar ke keluarga melebar lagi ke masyarakat melebar ke desa, kampung melebar lagi taubat sekecamatan melebar lagi ke kabupaten melebar lagi ke provinsi melebar lagi sampai pada puncaknya taubatan nasional iya kompleksnya permasalahan bangsa ini gak terselesaikan itu kalau menurut saya kuncinya satu kok mulai atasan sampai paling bawah sama-sama bareng-bareng melaksanakan taubatan nasional pasti ke depan Indonesia akan barokah wabeh tapi dimulai dari pribadi awake dhewe carane ngresiki itu so atine ben padang atine ben urip mergo ati niku la tasda'u kama tasda'ul hadid bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi ati ku sok teyeng koyo besi setiap manusia melakukan dosa atine tayang. Jadi menungso tu minta maksiat, atine tayang. Tambah akeh dosane, tambah kandel tayange. Dan tayange ati kudu dibersihani. Ya apa carane ngresiki tayange ati? Ya apa carane ngresiki kotorane ati? Gak disaponi, gak ditebasi, gak dilapi, gak kayak deterjen. Ngono-ngono sing salah paham. Toto omah ngombe rinso cair. Ya Allah. Napa? Mati ati. Ora resi atimu sak nyowo-nyowomu. Halo. Halo. Karena yang nobo, yang ni teniki diantaranya termasuk dari akan majlis taklim, sergap dari majlis dzikir, kait maca Al-Quran, kait istighfar, kait solawat, kaya wau konco-konco bareng-bareng. Ini sarana salah satu dari sekian sarana untuk pembersihan hati. Kudu dilesiki. Ayo sih, sementara tak jat solawatan mana, ben gak ngantuk, ben semangat. Ya, awak dhewe ayo jojo. Awak dhewe ayo niat hormat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap syafaat beliau. Kan malam ini kita peringati satu peristiwa bersejarah. Nanti waktunya cukup saya terangkan sebagian kecil hikmahnya hijrah itu. Kalau tidak cukup ya 2 tahun atau 3 tahun lagi undang-undang saya. Kita niat ngresiki ati, selawatan bareng-bareng sing paling gampang mawon selawat bajar. Insyaallah hafal kabeh. Nek wong Islam gak hafal selawat bajar kebacut. Selawat paling gampang lagunya sederhana yang paling simpel saja biar mudah ditirukan. Nom tuwek cilik gedhe nek selawat bajar iso mlane kabeh kula sek kula suwun derek muni. Oke? Oke? Nek sing ra iso yo meneng kok. Meneng kok. Mangkat-mangkat. Iya mangkat-mangkat. Ben pantes. Kayak iwak luhan. Makanya kudu banter mau saya. Lagu ini sederhana. Mohon Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bagus, sekarang Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Pasti derang padu lagu ini ke Irak sih deh. Ilahi salimil ummah من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن هم بأهل البدر يا الله ومن هم ومن هم bi ahlil badr ya Allah. Salawat salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis akhir akeh wong kang loro pikir. Ngene apa mboten? Akeh wong sing loro pikir. Awake gak loro blas, gak penyakitan blas, waras, bergas, terhina, sehat, kuat, giat, semangat. Pikire sing loro. Nek duit akeh duwite, kon korban gak gelem, senengane dadi panitia. Tapi tentai daging turung dibagi dia pakai miskin terus milih daging sing api-api. Wonten panitia model ngoten niku? Panitia yang seperti itu sangat pantas dan layak untuk dijadikan korban. Iya wonge gak duwe kadang wong ya soge ngono iku. Wis romoan daging. Gak gelem korban padahal dene nemen mampune. Kaya gak tau mbadok korban ae. Kaya gak tau mbadok daging ae. Jembut tau. Gak waras pikirane. Ini ngono jatahe fakir miskin. Uang akeh loro pikir ngutangi 1 juta, setengah tahun dadi 3 juta. Wonten? Omahe sing ndi wong iki? Kanur. Kanur. Bena. Ya kanur di kana. Ora kira ono. Tak resiki nokono. Ono kene iki sing urung tak resiki. Niku padha karo utang idom bayare cagak listrik iki. Utangin neker bayare balak-balak satu. Subhanallah. Saiki zaman wis akhir akeh wong kang loro pikir yen gak ditambani zikir akhire akal jungkir yen gak ditambani zikir akhire ati jungkir selawat Zaman akhir akeh wong sing lara pikir, solusine ben gak lara pikir ngateng-ngateng pikir. Sing sregep pikir nggih. Lewat ning majelis pikir dereng nggih. Iki bosah apa sulungan dereng nggih. Kegiatan melih kanggung bencengi akidah saiki zaman wis edan akeh wong kelangan iman terus nama badan akeh wong sing imane ilang eh kata-kata ini ki angel pak R kabe an kabe ngerangke inget ini ki repot mulanya yuk larang lo maksudnya kata-kata ini lo sing larang anggis ngopo angel ini lagu ini bareng yang angel ini saiki zaman wis edian akeh wong kelangan iman yang gak ditambani Quran iso-iso edan tenan ayo pengen waras apa pengen edan? Milih waras apa milih edan? Yang pengen waras obasi Al-Quran yang cerkep maca Quran ya? Sing cerkep maca Quran nggih. Dia ngenangen sak maknane nggih. Nggih apa ora ro maknane ngono enggak nggih. Yen gak ditambani Quran iso-iso edan tenan. Selamat. Salamullah. Ala Toha. R sabon, anan sabon, kemana? Saiki zaman wis maju, akeh perawan do kemayu. Ingin apa beten? Ceng kemayu yora perawan to, ngomong gerang-gerang ya do kemayu. Nah iki, beto-beto ceng tekan nongen iki, gak yo kemayu kape. Sorry sayang, sorry. Sampean tak lono kemayu aja kate gelo. Aku alok berdasarkan fakta, kenyataan. Saiki ae ten pengajian ke Pak Ayu-ayu, mata ayu ape aku. Biasane lek nang omah yang men iki ya ayu-ayu ngene modele. Lah ya paling kaya garangan anyang-anyangen kuwi. Ya Allah. Aku keliru, aku balik, balik diomongi. Piyantun putri menika yang sampun kagungan garwa. Lek tenjawi, lek medandik jobo biasai, gak usah neko gak usah pencap gak usah selemar gak usah jelek, gak usah endel gak usah letrek gak usah menyek lek tenjalem, mantau di ngayu metu biasai, enggak ini metu ayu-ayu anggu sopo sama paling nanggu aku aku padahal gak ngereken lho padahal kok gek. Wong tau bakul es lu basa. Pinten parjine, Pak? Nang bojone basa napa bodo? Nang bakul es kok basani, dikai apa sampean? Dikai es, sesek gedhe es bojomu. Untuk bedino bojomu ngekeki. Apane? Ambu basani gak tepak aku ngedol. Bon, Bu. Kalau lagi di rumah. Dandan yang cantik, berpenampilan menarik. pakai baju yang paling baik, kemudian dekati suami, metu bujul, iku keadaan yang sayu, coba yuk geruwo, ngabune tengi bisa, mengkeret bujumu. Aman wis mata ayu, ambune wangi, metu obus sunan terus towo. Iki sunnah coba arani jorok, sunnah towo. Mana kau soalan saya takon? Ya apa paling towo pak? Towo kok ya apa? Ya wis jika itu contoh, nenek nih towo pak. Bengi ki aku kanggo koga. Nek kanggo nyong monggo nang jeker-jeker. Nelek gak kanggo aku yo tak. Ya kamar. Aku tak sholat, tak zikir, tak wiridan, mangke langsung tare ngono. Enggak mudah. Kikuk-kikuk. Mbok ngrasakno makhluk sitok ini. Tapi yang dunia gak rame nih rana mau wedok. Ayo ayo disauri, disauti zaman buntut tok. Akhirnya tok kapan aku saiki jawaban wis Pak. Dung. Jet no, oke. Nek gak banter gak tak terus no, langsung dungo. Nek banter nggih. Nek banter nggih. Janji? Swear? Nah. Saiki zaman wis Pak. Ake prawan do kemah senengane sopo ger aselawak payu se mencap-mencap guyanggu roke teka pamer sama gak tuh wajah urusan ini. Ini gak ada di sholawat ini, gak genah ini. Tapi ini kritikan. Kan sekarang banyak begitu perempuan dalam berpakaian. Bupati. Roket campur kak dokur ngantek mepet selahangan. Iya, nek pesawat tambah dukur tambah gak ketok, bareng roh. Tambah ketok. Tambah dukur kayak tambah. Wih. Ketiwing. Bawaan itu pakai bupati, buka paha tinggi-tinggi. Atasannya sekwilja katanya menambahkan sekitar wilayah dada. Kan sekarang banyak pakaian luar jadi pakaian dalam jadi pakaian luar. Maaf, jangan dibilang jorok. Rasulullah sendiri yang menyatakan kebanyakan perempuan disiksa di neraka gara-gara ngumbar aurat, betul? Karena coba arani jorok. Saya yakin pakaian dalam jadi pakaian luar. Melepet, melepet, mentepet, mentepet, nyemeket, nyemeket. Nyemoket, nyemoket, belenoket, belenoket, ngantek ngewetoket, ngetoket. Nah, aku lagi tak ngunung-ngunungku. Ya, seneng. Ngorang. Ya, apa, Pak? Dungo, aku. Dungo, apa? Dungo. Muka-muka dirubung laler. Jadi, bang, kayak kembangan. Ya, seneng, Pak. Mesti ngerapi mana lo? Uy uy uy uy uy Jarno, kucing ini kepengen gelek ganjaran. Ini karuan yang suarga kucing. Sampean si urung karuan yang suarga. Ini kucing ini karuan dari gila-gila suarga. Sampean dari opo. Ngono. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus aja. Ya wes, selawatan maneh. Iki kan intine ngajak tobat lho. Taubatan nasional. Merevisi diri, mereformasi diri. Berhijrah. Hijrah sifat. Ninggalke sing elek, tumuju nanggone sing apik. Dan nanti waktunya kalau cukup hijrah itu ada i'tiqadiyah, ada fikriyah, ada syu'uriyah, ada hijrah khuluqiyah. Pas nanti kalau enggak nanti ini ya nanti ya kan ada yang lebih penting ya harus disampaikan Bapak Ibu dulur muslimin lan muslimat monggo sami enggal tobat seiran tapi karepku yo nasihat patus ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat pantos ilmu kang manfaat kangge sangu ing akhirat monggo sareng salatullah ala qoha Salatullah ala Yasin Habibillah. Yang terakhir maca Quran aja lali donga selawat ditambahi nggih maca Quran aja lali donga selawat ditambahi kersane urip barokah nggih maca Quran aja lali sedekahe diakei nggih nggih apa ya Allah ana kerdus liwat sorban mider narik infak cukup dompet teli siji-siji pilihno duit sing paling mbarep napa sing paling ruju ruju Istighfare rina wangi insyaallah bisa mukti Istighfare rina wangi insyaallah ati suci selawat Salatullah Salamullah ala qoha rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Subhanallah Sadaqah diakai Kamu telah balik langung-langung dan sasi Muharram Hari Raya Anak Yatim Anak Wakafilul Yatim Kahal Tengi Fil Jannah Kata Nabi Aku karo wong sing nanggung anak yatim Ibu sok di suargo Koyok diri lurus Dekat erat berdampingan sarang-sarang sasaget-sasete lari yatim niku yo malati yo mandi kula niku nggih ing ramut lari-lari yatim Bu sak mangke nembe wonten pitung dosa terus nggih sarang-sarang ayo ora ana critane bondo donya nek dike nglakoni dalane Gusti Allah kok terus curas lubis entek kan critane mesti tambah akeh mana kau sobalin min syatakutin beljadad sama tiga kali Rasulullah menyatakan tidak akan berkurang harta benda yang disedekahkan di jalan Allah bahkan akan bertambah malah akan bertambah malah akan bertambah koyo ekalong tapi sejak ini tambah kayaknya ini sama yang burung yakin nae asli tambah karena rumus kehidupan beragama beda dengan rumus matematika kalau matematika 1 tambah 1 pasti sama dengan Wah. Kalau agama enggak, 1 tambah 1 sama dengan 27 ini kiai bento jadi tambah sisi kopi tulikur iya, 1 imam, 1 makmum sholat jamaah, berapa derajat? Nah, iya, 1 tambah 1 sama dengan 27 bahkan 1 tambah 1 bisa jadi 700 bisa, iya sisi yang setakoh, sisi yang terima setakoh 700 dikelah agama, bento karo matematika halo makanya ditambah jadi sama ini ada ganggu santunan nyatanya duit yang cepat ditonok serp ngono matau masjid dibangun tonok serp matau ngono halo musola dibangun serp matau ngono dinia dibangun serp matau cepat serp ditonok engkau melebuni rezeki yang sama serp tau apa enggak ya ada santunan nyatanya ditarik serp motone arang mesti dibangun yuk seret ora gelem seret tapi seret ana pengajian ditarik yuk seret TPG dibangun ditarik yuk seret makanya melebuni rezeki yuk seret paham? Paham? Nek matematika 10 dikurangi 1 pasti tinggal berapa? 9 tapi kalau agama enggak 10 dikurangi 1 sama dengan jutaan kiai gendeng ini orang kok gendeng ya apa itu gambarannya wong sing loman ahli sodako kaya kalong tapi sejati ini jadi akeh ana wong duwe ayam babon 10 dikurangi siji sedekahno tangga kari piro ayame kok salah sama ya apa wong ayam babon songo akhire gendong terus akrem netes mana engko anake kaya gendong akrem netes mana engko anake yo ngono neh gendong Mager, mana. Anak ayam mana naik? Gendok. Rabenan sih ya? Rabenan. Gendok. Mager. Nedes. Mana. Anak ayam mana naik? Gendok. Mager. Nedes. Mana. Anak ayam mana naik? Gendok. Oh, jadi jutaan. Yang 10 dikurangi siji gak jadi jutaan. Ibu, agomo. Matematika 10 tambah siji pasti sama dengan 11. Tapi ini agama gak itu wong medit 10 tambah siji santai. Kok iso wong medit duwe ayam 10 mau kalong blas gak dilong blas ditambah garangan siji. Santai. Kali piro ayame? Niku. Nomor iki kata sing ngunggu garangan. Ya maksudnya maksudnya orang kok garangan tenanan gue negarangannya sampai yang diwe. Halo gak akan berkurang justru anak yatim itu bukti nyata Allah. Nah lima tahun pertama gulung rambut lari yatim gue lari ini kan masih kedih gereng kata maksudnya ini gue peparingi Allah kanggo mereka ya kedih sesuai subhanallah. Begitu karenya pun mulai kata lu mau aku peparingnya Allah di kata ya mbu ya gak ada semayan panitia yang udah ngaji ini yang ngomong di luwak ya agak ya mbu ini kari cekok yang ninggu ini karyan jadi subhanallah aku sudah kata mamang lagi aku jalannya ke si Allah yakin itu janji Allah iya lah yang janji menungso yang janji prejengannya Anwar Zahid sama gak percaya gak apa-apa Allah yang janji Rasulullah sing janji mesti bener. Sakjane kadang-kadang sak menahe sing kurang mantep. Oke. Hei pamer. Subhanallah. Bola niku ya Allah. Ya apa ya wis. Katut. Ini untuk membersihkan hati. Baca Quran, bersedekah, itu juga membersihkan hati. Kan hati kotor itu termasuk bala, bencana. Itu rame, kecelakaan, kebanjiran, kobongan, penyakit. Enggak, anak nakal itu bala, bojo gak nurut itu bala, rumah tangga gak tetep itu bala. Hati kotor itu juga bala. Itulah apa? Sedekah. Itu juga bisa menolak. Bersih hati termasuk gaya zikir, gaya baca Quran, penjernihan, pembersihan. Supaya hati ini urip. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergi ati niku ana sing urip, ati niku ana sing mati. Sering sangat kula contohke. Ana TV sedher loro, sing siji petek tombol powere, cetek, lek nyaut muni metu gambare. Urip niku TV-ne. Siji petek tombol powere, cetek, blas gak nyaut, kemersek ini ora. Iku berarti TV mati. Ana ati petek tombol powere nganggo iman, cetek. Tapi nyaut Allah. Wah urip ni buat ini. Yo nanti petek tombol power yang gue mana petek belas orang nyaut. Kemersek iloga. Itu berarti hati mati. Mono, mana lambe petek sekali guys solawat petek. Nego melu muni. Allahumma salamullah ala rasulillah. Itu lambe sehat. Sehat. Mana lambe petek sekali guys solawat petek. Blas gak nyaut duwe ini lambe gojat lambe legret lambe sowat terus gak nanti setrek no mana ngapunten ono wong petek sekakel latinnya gaya santunan yatim piatu tetek kok nyaut langsung metui panitia aman panitia nih ya aku iya ono titip 20 juta nah kok gue biasanya berapa orang ewu ini pengen suargo ya Allah orang ewu karo maido orang ewu sih karo maido kok tari aneh lah kasih pengen aneh gak isek ikhlas pak ikhlas Subhanallah, mati ini jenenge. Pokoke lek masjid dibangun. Cepet sekateling aku dibangun masjid cepet nyewal metu panitia. Ih, aku ana mau juta kanggo ibuku. Ih, kanggo bapakku. Ih, kanggo ih, patang urip. Masjid dibangun petek sekakeling ini Pak Jariah tetek banyak suara nyaut tambah geremeng oh seorang panit yang gawa maksir katanya minggu gawang katanya narik menang lupa katanya narik menang tari aneh kemari-mari ngerasa no nah itu cuit kayak tari antok no aku tau untal-untal aku tau nyekek lambinnya orang suka bodoh yo kusun koro barang kebanyakan ini amplop ini ngomong numpuk sampai pirang-pirang wukuh tok turun pilihan bayi Allah mati ini berarti sorry oh nanti petek sekali ini ayo alal pala kok gumrikah wudu mundur sajadah berangkat jamaah urip iku wonge urip iki ana wong selisu petek sekakle gawe as-salatu khairum minan naum lha kok tambah kelon gati ayo urip napa mati masa mati iso kelon ngiler iku mati atine walaupun kekakate urip. Atine mati. Lah wis cetho ya ora usah dicepak-cepakno kok. Wis dunung barang kok. Ngapunten. Muga-muga kula sampeyan iki diresiki atine kali Gusti Allah. Amin. Urip atine semangat dalam menebar kebaikan. Ngoten. Uang niku janji atine resik jan urip niku mesti tentrem bahagia turu sak turu iso tanah mangan sak mangan iso arek atine resik Bu masih turu tempat tidurnya sederhana wis gak duwe spring bed duwene pring kriyet iku nyampe teko pring kapan ditumai kriyet kriyet tapi atine resik tentrem turu iso tanah turune angler awake mlungker gegere jaler-jaler nganti lambene ngiler iya ini sebaliknya hati kotor, gak kira tentrem bahwa turun sepering bed mendut-mendut, mentul-mentul, mesti kelipaan iya merumah, dosa, kemering, posing, kemengkuret, tambah ganjel pikirannya hati ini mana? Pokoknya, subhanallah, hati itu luar biasa sama enggak ya pikirannya bahagia aku nih oke, gitu oke, tunyanya oke salah jangan disangka di gedung mewah dia dari tihan dan air mata jangan dikira di gubuk reok dia ada senyuman dan tanda tawa oh dalil ini orang kudu pola orang kudu ngonoto ayatnya Gusti Allah itu ada ayat kitabiah namanya Al-Quran itu ada ayat kauniyah fenomena alam, gejala alam jagat raya seisinya itu ayatnya Gusti Allah itu kudu diwaca ngono, betul orang betul dia subhanallah anggitit ambayan wong sugih itu mesti terus bahagia nikmat terus durung karuan sama tak aturin wong sugih lo mangan yang restoran durung karuan bisa nikmati ya bu menunya macam-macam istimewa kadang lo saya ngemplok oleh salekan ngemplok mana ya suka di cangkem durung nanti dilek kombuli ku ngomong deh anter di sana jam kewaget kesel lah kalau apa? Sing dem suaranya persis kalau orang sing diutangi ini untuk guyon ini saya akan utangi ayo kaget beragapan ini sih orang desa tani sak batok bisa ngorok bisa pirang-pirang kok lu temen itu nanggite yang suge mesti bahagia ada mau gak duwe lungo karo bujo ini boncengan beda motor gak duwe beda ontel ini gue pedali gue tengenis kanok karo ya gue ini gue gini yang serongat gue bisa gauyan kekikian kok karo sing lana mesra disalik mobil mewah mesti mundur tambah ngerakus bangke anda. Tough no pak, tough no. Salib yang wis rapopo, santai pak. Paling sing nyalip kreditane urung lunas. Jian tenan, kira-kira lana. Iya deh. Anda ngomonggal deh. Paling yang ngono deh. Nah, aku karo sampe nongkel-nongkel gak usah kene ben bapak gak usul nang cekelan putuhe sadel kene sik. Dadi subhanallah bahagia. Ben ora lugur. Hati bersih, bersihkan hati. Raih ridho Ilahi. Ini kan tujuh sifat yang saya maksud di sini. Nek kalau hijrah maka niat ceritane wong Islam wis hafal kabeh. Ribun cerita hijrahnya Kanjeng Nabi. Paham. Maka memperingati satu peringatan, mengadakan satu peringatan dari satu peristiwa sejarah, itu yang terpenting di samping peristiwa sejarah itu sendiri adalah hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa itu. Harus ada kesan, harus ada hikmah. Untuk mari ngaji wis. Cok, pun 12 mu. Sampun ah. Semoga ini mengatakan ini untuk manfaat. Orang 15, Pak. Anggung 15 menit jadi kan ini gak sanggup wallahi gulani seliman gino berumuli subhanallah kurang tidur, kurang istirahat pangapun dari kang agung saestun yang pangapun dari kang agung yang ngasih ini kirang maksimal tapi ini kira pun dangu aku yang nuruti sampai yang remok aku padahal amanah yang sampai masih kata ngutin ampun jenengan mawon terus estu yang kulaturnya buatan kau sedoyo sae buatan kau sedoyo bener jenengan kita pinter milih-milih pinter milah-milah wonten lerese yakin niku hidayah Gusti Allah wonten buatan bener ya ono gak tepake itu karena bodohnya saya karena keterbatasan pengetahuan saya oleh karena itu estu nyuwun agungipun pangapunten mugi-mugi ngaji dalem menika dipun sarengi hidayahipun Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallam radhiyallahu anhu tabaraka ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma rabbana la ilaha illa anta innaka tawwabtu wa innaka tawwabtu wa innaka tawwabtu العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن حسن الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربنا وإنك المصير ولا حول ولا قوة إلا بك نعم الله على الشيء الذي بأن الله حاضر بكل شيء علما اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ورد وسلم فوقنا زعيم إيماننا ولا تسلم علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلة مسلمة مباركة وتفرقنا من بعده تفرقا معزوما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من يدي الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سبحان ربنا هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.